بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دعوة المظلوم kemudian الإمام البخاري رحمه الله تعالى melanjutkan bab yang berikutnya قال باب دعوة المظلوم bab tentang doanya seorang yang terzalimi. Da'wati al-mazlum. Wal-musannifu rahimahullahu ta'ala aqada hadzal bab lit-tahdhiri min adh-dhulm. Al-musannif rahimahullahu ta'ala aqada hadzal bab lit-tahdhiri min adh-dhulm. وبيان أن دعوة المظلوم مستجابة وبيان أن دعوة المظلوم مستجابة المصنف المؤلف الإمام البخاري رحمه الله تعالى menuliskan bab ini yaitu bab دعوة المظلوم للتحذير من الظلم dalam rangka memperingatkan tentang الظلم kezaliman menzalimi orang lain وَبَيَانْ أَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةً dan penjelasan bahwasanya doa seorang yang dizalimi atau yang terzalimi mustajabah ay mustajabah inda Allah akan dikabulkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذَرٍ شديد من أن يظلم الناس فيجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد من أن يظلم الناس ثم يدعو عليه من ظلمه ثم يدعو عليه من ظلمه ويستجاب له فيه ثم يدعو عليه من ظلمه ويستجاب له فيه maka wajib atas setiap orang bagi setiap orang an yakuna ala hadharin shadid agar dia sangat memerhatikan atau sangat khawatir min an yadhlima an-nasa thumma yad'u alayhi man zalamahu wa yustajabu lahu fihi sangat berhati-hati dari menzalimi orang lain yang kemudian orang yang dizalimi tadi berdoa kejelekan atasnya kemudian dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala kama sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala li mu'adz sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab berhati-hatilah takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi maka jangan menzalimi orang lain karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Maka doa tersebut atau doa orang yang terzalimi akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hijab ataupun penghalang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang terzalimi, maka jangan sekali-kali membuat kezaliman atau menzalimi orang lain. Kemudian hadis yang dituliskan atau disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ثلاث دعوات مستجابات, ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang yang terzalimi, doanya seorang yang sedang safar, al-musafir, dan juga doanya orang tua kepada anaknya. Da'watul walidi ala waladihi. Maka yang berkaitan dengan bab adalah yang pertama, da'watul mazlum. Yang mana kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menuliskan bab dengan sesuai dengan yang pertama tadi, yaitu doanya orang yang terzalimi. Maka doa orang yang terzalimi adalah salah satu dari doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati dari menzalimi orang lain. Kemudian al-muallif akan menyebutkan secara luas pada bab yang berikutnya bahwasanya pada az-zulm ada zulumat. Akan disebutkan banyak hadis di sana. Adapun hadis ini disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala penjelasannya bagaimana tiga doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, qala asy-syarih rahimahullahu taala, fi hadha al-hadis bayanun li da'awatin thalas yustajabu li ahliha li'idhami sya'niha fi syari'atil Islam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang tiga doa yang dikabulkan untuk tiga doa yang dikabulkan untuknya. Li'idhami sya'niha fi syari'atil Islam, karena besarnya urusan mereka-mereka ini dalam syariat Islam. Qala al-ula da'watul mazlum. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Da'watul mazlumi fi damihi au irdihi au malihi. Baik itu terzalimi dari sisi darahnya, harga dirinya ataupun hartanya. Fa innahu mata da'a 'ala man zalamahu bi iqbali qalbin wa sidqi lisanin wa inkisari khatirin istajaba Allahu da'watahu. Walau kana fasiqan au kafiran. Karena sesungguhnya orang yang terzalimi, baik itu fidamih, au irdih, au malih, selama dia berdoa kepada orang yang menzaliminya dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan juga sidqi lisan, benarnya ucapan dia, wa inkisari khatir, dan kemudian dia melintaskan dalam hatinya bahwasanya dia sedang dalam keadaan hancur, maka dengan sebab-sebab tersebut istajaballahu da'watah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut. Walau kana fasiqan au kafiran, walaupun orang tersebut adalah seorang yang kafir ataupun yang fasik. Wa ma dzalika illa li anna da'watahu ترفعوا فوق الغمام وأنهما لا يمنعها مانع من الوصول إلى الله فينصرها لأنه بعباده خبير بصير. Tidaklah hal tersebut kecuali dikarenakan doa orang yang terzalimi sebagaimana digambarkan tadi oleh Asy-Syarih akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, فوق الغمام, di atas awan. Tidak ada penghalang yang akan menghalangi untuk tersampainya doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang terjadi pada hambanya. Wa qad sabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Mu'adh wa huwa يوصيه عند خروجه إلى اليمن واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwasanya doa antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang. وإذا كان الأمر كذلك كما علمت أيها المسلم فعليك أن ترحم نفسك وترحم غيرك من الوقوع في الظلم فتعرض نفسك لعقوبات الله العاجلة والآجلة. Apabila keadaannya seperti itu, sebagaimana kamu ketahui wahai seorang muslim, maka wajib bagimu untuk menyayangi dirimu sendiri dan juga menyayangi orang lain. Dari dengan apa menyayangi dirinya atau menyayangi orang lain? Dengan menjaga agar tidak terjadi kezaliman yang mana kemudian kamu membawa dirimu kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ini penjelasan tentang da'wat al-mazlum. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih tentang yang kedua, yaitu da'watul musafir. Qala rahimahullahu ta'ala, ad-da'wah ats-tsaniyah al-mustajabah li sahibiha hiya da'watul musafir. Doa yang kedua yang akan dikabulkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya seorang yang sedang safar. Al-mut'ib fi safarihi hissan wa ma'nan. Orang yang sedang safar, yang sedang merasakan lelah dalam safarnya, baik itu hissan maupun ma'nan. Secara hissi dia merasakan lelah, badannya merasakan lelah karena bepergian sedang safar. Dan juga ma'nan, secara ma'nawi hatinya merasa lelah, dia dalam keadaan di tengah-tengah orang-orang yang tidak dia kenal, dia di daerah yang tidak dia kenal, dan juga sesuatu, segala sesuatu yang asing baginya, maka dia lelah hisan dan juga lelah ma'nan. Maka orang yang seperti ini, qala wa sawa'un da'a li nafsihi bi khairin aw li ghairihi aw da'a 'ala man adha aw da'a 'ala man adhahu bi ayyi naw'in min anwa'il adha fa inna du'aahu mustajab. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, ketika dia berdoa, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain dengan kebaikan, atau dia berdoa atas orang yang mengganggunya, maka ketahuilah doa orang tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzil mafrud an yu'ala al-musafir walau bid-da'wati as-salihati lahu allati yansharihu laha sadruhu وتطيب بها نفسه ولعلها تكون خير عون له في سفره لعمل صالح أو مباح فتظفر أيها الداعي بالأجر. Karena seharusnya orang yang musafir itu adalah dibantu, walaupun dengan doa yang baik, yang mana dengan doa tersebut, dengan bantuan tersebut, dia akan bergembira, akan merasakan kesenangan dalam dirinya, maka hal tersebut akan membantunya dalam safarnya, baik itu untuk mengamalkan amal saleh ataupun amalan yang mubah. Maka kamu yang berdoa tadi, yang membantunya dengan doa kebaikan, akan mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala asy-syarif rahimahullah, kemudian asy-syarif menjelaskan tentang yang ketiga, da'watul walidi ala waladih, doanya seorang orang tua kepada anaknya. Qala ad-da'watu salihatu al-mustajabatu دعوة الوالدين لولدهما ذكرا كان أو أنثى بالخير أو الدعاء عليه بالشر. Doa ketiga yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa kedua orang tua kepada anaknya, baik anaknya tersebut adalah anak yang laki-laki ataupun yang perempuan. Zakaron kana au unsa ay al-walad bil khair aw ad-du'a alayhi bisyarr. Baik itu doa kepada anaknya dengan doa kebaikan atau doa kepada anaknya dengan doa kejelekan, wal iyadzu billah. Maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang insyaallah semua kita telah memahaminya yang ma'lum. Karena jasa-jasa orang tua yang begitu besar kepada anaknya. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana sebab agar kita mendapatkan doa kebaikan dari orang tua kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa li du'aihi ma lahu bil khairi sababun ala wa huwa al birr alladhi amara Allah bihi bi qawlihi wahfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Wa qala subḥānahu wa waṣṣayna al-insāna biwālidayhi iḥsānan ḥamalathu ummuhu kurhan wa waḍa'athu kurhan wa ḥamluhu wa fiṣāluhu 30 shahran. Untuk mendapatkan doa kebaikan dari orang tua kita, di sana ada sebab-sebab. Dan yang paling utama adalah albir, berbuat baik kepada keduanya. Alladzi amara Allahu bihi biqaulih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat-ayat-Nya. Wahfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya dan lemah lembut kepada keduanya, mengucapkan ucapan yang baik, tidak kasar kepada keduanya. Wa qala subhanahu wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak untuk berbuat baik, ihsan, kepada kedua orang tuanya. Karena mereka sebutan oleh Allah Subhanahu wa taala hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Sudah begitu lamanya merasakan kelelahan karena sebab anaknya tadi. Qala wa amara bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam fi ghairi ma hadith. Dan juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dalam satu hadis saja. Yang mana di antaranya min dzalika ma ajaba bihi as-sa'il alladhi jaa'a dzikru su'alihi fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang yang bertanya atau jawaban dari seorang yang bertanya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala jaa'a rajulun إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم siapakah orang yang paling berhak untuk dia berbuat baik kepadanya, ummuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, kemudian siapa? Dikatakan lagi, kemudian ummuk. Dia bertanya sekali lagi, kemudian siapa yang ketiga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab ummuk. Baru kemudian ketika dia bertanya yang keempat kali, Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, thumma abuk, kemudian abuk. Asyahid, kedua-duanya sangat butuh kita berbuat baik kepadanya. Dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan, dan juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan tidak dalam satu hadis saja. Summa qala rahimahullahu taala wa idza kana al-amru kadzalik kama 'alimta min wasiyyati Allah 'azza wa jalla ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام بالوالدين، فألزم نفسك بلين الجانب لهما وقضاء حاجاتهما عند وجودها ووجود قدرتك على قضائها والصدق معهما وصلتهما بقدر الإمكان بدون تقصير، والدعاء لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما، وغير ذلك من ضروب الإحسان القولية والفعلية إليهما. Apabila seperti itu keadaannya, sebagaimana kamu ketahui bahwasanya hal tersebut merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepadamu terhadap kedua orang tuamu, fa'alzim nafsaka bidinil janibi lahuma, maka hendaknya kamu lemah lembut kepada keduanya, merealisasikan kebutuhan keduanya. Ketika kamu mampu untuk mewujudkannya dan juga berbuat jujur kepada keduanya, berziarah dan bersilaturahmi kepada keduanya selama itu masih dalam keadaan yang memungkinkan tanpa adanya at-taqsir, dan juga berdoa kepada keduanya, baik keduanya dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan telah meninggal. Dan selain itu dari macam-macam kebaikan, baik itu kebaikan al-qawliyah ataupun kebaikan al-fi'liyah, kedua-duanya merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada seorang anak terhadap orang tuanya. Tarju min wara'i dzalika thawab Allah ورد بعض الجميل الذي قدمه الأبوان في مراحل حياتك بل وقبل ذلك. Semua itu kamu lakukan mengharapkan ثواب الله. ثواب الله. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. ورد بعض الجميل الذي قدمه الأبوان في مراحل حياتك بل وقبل ذلك. Dan juga semua itu kamu lakukan demi membalas budi atau kebaikan. Demi membalas kebaikan yang telah diberikan kepadamu sebelum fi marahil hayatika, ketika di awal-awal pertumbuhanmu ataupun sebelum itu semua. Wa ma taufiqina illa billah alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Baik, naktafi bi hadzal qadr. Jadi ini berkaitan dengan tiga doa yang mustajabah indallah wa syahid da'watul mazlum, sebagaimana dituliskan oleh al-musannif dalam bab da'watul mazlum. Hendaknya kita berhati-hati dari sebab daripada itu, yaitu menzalimi orang lain, at-tahzir minaz zulm, yang mana di balik itu ada da'watul mazlum. Dan juga ini sebagai mukaddimah dari al-musannif, yang mana kemudian setelahnya akan menjelaskan dalam bab az-zulmu zulumat, hadis-hadis yang banyak. Baik, naktafi bi hadzal qadar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.